Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, ya, bermajlis setelah sekian lama kita libur, ya, imma libur pondok karena semester 1 juga ada cuaca yang misalkan hujan dan sebagainya, sehingga ya qadarullah wa masya'a fa'ala kita baru bisa malam ini lagi, ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya, karena niatan kita senantiasa berusaha untuk ikhlas kepada Allah taala, dalam artian walaupun di zaman yang berbeda-beda, artinya waktu berjalan, kemudian juga pengajarnya juga berbeda-beda dan sebagainya. Yang jelas kita tetap bertekad, berazam bahwasanya kita dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bahasa Arab, menyampaikan agama ini dengan bahasa Arab, Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka kita harus terus bercita-cita untuk memahami dengan sepenuhnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada malam hari Rabu kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim. Alhamdulillah kita sudah masuk pada Ad-Darsus Sabi'ah Asyara. Ad-Darsus Sabi'ah Asyara, pelajaran ke-17. Sudah masuk tamrin, ya. Tamrin berapa ya sekarang? Tamrin 2 sekarang. Ya. Jangan lupa bahwa pelajaran ini adalah merupakan pengulangan, tetapi pengulangannya itu porsinya nambah gitu, porsinya nambah. Ya, dari artinya banyak disampaikan di sini kata-kata benda, ya, kata-kata benda seperti mubtada, khobar, ya, awal kalimat dan khobarnya. Kemudian juga ada na'at wal man'u, sifat dan yang disifatinya. Kemudian mudhof wa mudhofun ilaih, itu jadi dikombinasi namanya gitu, ya, dikombinasi. Jadi antum enggak usah aneh bahwasanya itu sebenarnya adalah apa yang sudah lewat dipelajari, tetapi polanya itu semakin beragam gitu. Polanya semakin beragam. Jadi yang namanya bahasa itu tidak cuman mahadza hadza kitabun, tetapi terus meningkat gitu, ya. Meningkat menjadi kalimat-kalimat yang berkembang. Pada intinya sama itu juga gitu, diulang gitu. Baik. Di sini di tamrin kedua adalah perintahnya hawil, ya. Ya, ini rubahlah. Apa yang dirubah? Al-mubtada'a. Ya, ini awal kalimatnya. Ya, ini sama dengan perintah yang pelajaran yang sebelumnya, ya, ini merubah mubtada' menjadi berubah menjadi yang diinginkan oleh penulis. Ya. Fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Nah, di situ kita baru tahu bahwasanya yang diminta adalah rubahlah al-mubtada awal kalimat fi kullin minal jumal al-atiyah pada setiap dari kalimat-kalimat yang akan datang kepada jamak. Jadi mubtadanya yang tadinya mufrad menjadi jamak. Itu udah biasa itu. Ya dalam bahasa Arab kita harus mampu merubah dari mufrad ke jamak, mufrad ke musanna nanti misalkan ya. Atau sebaliknya dari jamak ke mufrad, dari muzakkar ke muannas, dari muannas ke muzakkar, itu permainan dalam artian itu keahlian. Harus mampu ya. Misalun al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang sudah lewat ya di pelajaran yang masih awal tuh, pelajaran ketiga atau keempat lupa. Yang dirubah apanya? Disebutkan di awal mubtada. Nah, di situ kan kita harus tahu bahwasanya al-babu maftuh. Al-bab al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Nah di sini mana yang mubtada-nya? Al-babu. Al-babu ini mubtada awal kalimat. Maftuh adalah khabarnya. Ya, mubtada maftuh adalah khabarnya. Yang diperintah adalah di sini dirubah menjadi jamak. Ketika dirubah menjadi jamak, apa bunyinya? Al-abwabu menjadi al-abwab maftuhatun. Maftuhatun. Al-abwab maftuhatun. Pintu itu, yakni yang berjumlah satu, terbuka. Ketika dirubah menjadi jamak, maka pintu-pintu itu pada terbuka, kan gitu ya bahasa kitanya. Jadi tidak satu pintu tetapi banyak pintu. Nah, di sini ada perubahan. Ketika mubtada-nya dirubah menjadi jamak, maka khobarnya pun mengikuti. Ya, antara mubtada dengan khobar itu sejenis. Ya, mubtada dan khobar itu sejenis. Sejenis atau sama keadaannya. Keadaannya itu harus sama. Ini kaidah ini. Yang namanya mubtada dengan khobar itu harus sejenis dua-duanya. Berbanding lurus, tidak boleh bertolak belakang. Misalkan mubtada-nya mudzakkar, khobarnya muannas, itu enggak boleh. Jadi harus sejenis. Seperti ini pun ketika dia dijamakkan, maka khobarnya jadi muannas. Ya karena al-abwab itu adalah jamak yang ghairu aqil, maka beritanya pun adalah menunjukkan kepada yang sejenisnya, yang seperti mubtada-nya. Ya, ketika mubtada-nya jamak ghairu aqil, dia dihukumi muannas, maka khobarnya pun muannas dan cukup mufrad. Ya, mufrad maftuha itu adalah mufrad. Terbuka. Ya, terbuka. Ya. Jenisnya mufrad ya. Jenisnya dia tunggal. Walaupun mubtada-nya di sini jamak. Ya, tetapi maknanya biasanya pintu-pintu itu terbuka. Ya, ini terbuka gitu. Maftuh. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di nomor yang berikutnya antum rubah seperti ini dalam contoh. Ya, ini contoh ini ya. Al-babu maftuhun. Maka jawabannya al-abwabu maftuhatun. Bagaimana kalau nomor satu? Hada kolamu kolamun jadidun. Hada kolamun jadidun. Iya, itu hadihi soalnya. Hadihi aqlamu jadidatun. Ahsan. Bagus sekali. Hadihi. Perubahannya menjadi hadihi. Kenapa hadihi? Karena jamak. Ya, artinya iya, karena di sini khobarnya adalah benda mati, maka jangan haula gitu ya. Jangan haula. Ketika kolamnya di sini adalah merupakan benda mati dan dia ghairu aqil, maka jamaknya daripada aqlam itu disesuaikan dengan isim isyarahnya yang muannas, yang mufrad. Hadhihi bukan haula gitu ya. Hadihi aqlamun jadidatun. Loh, di sini kenapa bukan jamak? Kan hadza jamaknya kan hadhi haula gitu ya. Betul memang. Tetapi manakala dia aqlam khabarnya itu adalah ghairu aqil, maka tidak boleh haula masalahnya itu. Ya, tidak boleh haula. Akhirnya ketika dia khabarnya ini adalah merupakan jamak yang ghairu aqil, maka mubtada'nya kembali ke hadhihi, yakni ke mufrad gitu ya. Itu supaya paham. Jadi jangan terkecoh dengan ini, tetapi lihat dulu. Karena ini tadi yang namanya mubtada' dan khabar harus sejenis. Sedangkan khabarnya adalah ghairu aqil, jamak yang ghairu aqil, maka mubtada'nya mewakili daripada jamak, maka dia berubah menjadi hadhihi. Betul ya? Jadi hadhihi aqlamun jadidatun. Kalau menjawabnya haula'i aqlamun jadidatun, salah. Karena aqlam bukan aqil, bukan yang berakal. Nomor dua, antumahi, di situ soalnya an-najmu jamilun. Jawabannya apa? An-najmu, betul? Jamilatun. Iya, an-najmu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Jamilatun. Bintang-bintang itu indah, betul sekali. Zalika kitabun qadimun. Hati-hati, di situ kata kitabun adalah dia benda mati. Ghairu aqil. Nah, ketika dijamakkan isim isyaratnya hati-hati ya. Gimana jawabannya? Bagus. Iya, tilka, bagus sekali. Ya, tilka kutubun. Ya, tilka kutubun qadimatun. Bagus. Jadi zalika adalah jamaknya kan ulaika. Tetapi karena kitabun itu adalah ghairu aqil, maka ketika dijamakkan dia hukumnya muannas. Oleh karena itu, isim isyarahnya tidak boleh ulaika, tapi tilka. Tilka kutubun qadimatun. Nomor 4, zalikal baitu jamilun. Hati-hati di sini, zalikal baitu itu satu rangkaian. Nah. Iya. Tilka buyutu jamilun. Masyaallah. Ahsanta. Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Ya. Rumah-rumah itu indah, ya. Asalnya zalikal baitu, rumah itu indah. Ketika dirubah menjadi jamak, yang ini adalah mubtada'nya, maka isim isyarahnya disesuaikan. Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu adalah mubtada'nya. Ya, mubtada'nya di sini tilka. Mubtada' yang sesungguhnya, tapi di sini satu rangkaian. Tilkal buyutu jamilatun. Al buyutunya badal kan itu ya. Baik. Hadzal darsu sahlun. Iya, hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durus. Hadhihi durusu enggak boleh tanwin. Sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Dzalikal jabalu ba'idun. Antumahi. Tilka jibalu ba'idatun. Tilkal jibalu ba'idatun. Iya. Al-jabal jamannya jibal ya. Tilkal jibalu ba'idatun. Nomor 7. Hadzal maktabu maksurun. Iya. Hadhil makatibu apa jadinya? Maksuratun. Iya, maksuratun muannas ya. Maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Meja-meja ini patah atau rusak, pecah. Hadza masjidun jamilun. Apa jadinya? Masjidun jamaknya apa? Dia juga ghairu aqil. Hadza masjidun jamilun. Ini masjid yang indah. Nah, di sini masjidun ketika dijamakkan dia ghairu aqil. Ini mutada, ini khobar, ini man'ut. Na'at ya. Nah, masjid sekarang apa jamaknya? Masajid. Nah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Ini seperti dalam surat Al-Jin. Masajidu. Masajidu. Masjid, masajidu atau masajidun? Masjid. Masajidu ya, dia tidak tamil ya. Nah, masajidu. Nah, dari sini apa ininya? Hadzihi sarahnya. Jadi apa? Hadzihi jangan lupa ya, karena gue lupa akhir. Hadzihi masajidu jamilatu. Ini ininya banyak gitu ya. Ini maksudnya banyak karena dia ghairu akil kan, apa namanya, jamak masjid-masjid yang indah. Hadhihi masajidu jamilatun. Kenapa dibaca dengan masajidu tidak masajidun? Karena dia ghairu munsharif, tidak bisa ditanwinkan. Ya maka dia masajidu walaupun naatnya tanwin, tidak apa-apa. Hadhihi masajidu jamilatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Iya. Bagus. Yang rubah hanya sa'anya saja ya. Karena kebetulan sa'a sendiri sudah mu'anas. Maka ketika dijamakan ya sama. Hadhihi hanya perubahan pengucapannya. Jangan lupa sa'atun. Jamak mu'anas salim ya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini jam-jam yang murah. Ini jam-jam yang murah. Hadhihi sa'atun, sa'atun rakhisatun. Rafi. Oke, okay. Gimana? Enggak usah, ya. Karena sa'a sendiri sudah mu'anas, maka isim isyarahnya ya tetap hadhihi. Ya, jadi yang mudzakkar hanya kalau mudzakkar kelihatan gitu ya, hadza jadi hadhihi. Nah, kalau mu'anas tetap. Tetap. Tilka thairatu kabiratun. Kapal terbang itu besar. Apa, Pak? Apa jadi jamaknya? Thairatu. Iya, tilka thairatu ya. Jadi menjadi jamak mansalim yang tadinya thairah jadi at-thairat. At-thairatu. At-thairatu. Tilka thairatu kabiratun. Hada talibun jadidun. Hati-hati di sini. Talib adalah akil. Betul? Haula itul tulabun jadidun. Di sini akil ahi karena tulab itu iya jududun ya, jangan lupa dia muzakkar. Jadi muzakkar kalau jadidun itu kalau jamaknya baik muzakkar maupun muannas jududun semua. Bukan jadidah ya. Karena dia akil, dia berakal. Haula'i tullabun jududun. Jadi nomor 11 ini rupanya jenis yang berakal. Zalikar rajulu 'alimun kabirun. Laki-laki itu orang yang alim yang besar. Gimana jadi? Zalikar rajulu. Hati-hati. Ar-rajulu adalah merupakan akil. Iya. Ar-rajulu kan jadi ar-rijalu. Dari sini pakai alif lam ya. Maka di sini yang tadi zalika jadi apa? Bukan. Karena di sini akil. Ar-rijalu itu pria-pria dewasa. Ya, orang-orang yang dewasa. Jadi yang tadinya zalika jadi apa? Jamaknya zalika. Jamaknya zalika ketika dijamakkan jadi apa? Zalika sama ula sama tilka itu sama jamaknya. Bukan kak, ulaika. Iya, jadi ulaika rijalu. Ulaika rijalu. Ulaika rijalu. Nah, alimun jamaknya apa? Alimun itu satu orang yang alim. Ketika jamaknya jadi ulama. Ulama. Ulama u kalau kabirun jadi kibarun. Nah, begitu. Ulaikar rijalu ulama u kibarun. Nah, ulama itu orangnya banyak, maka kalau ada kita mengucapkan dia seorang ulama itu salah kaprah sebenarnya. Karena ulama itu banyak, jangan seorang ya. Kalau ulama kalau seorang alim, dia seorang alim. Nah, kalau banyak baru ulama gitu. Iya. Nah, ulama ini sebenarnya apa namanya untuk yang jumlahnya banyak bukan satu gitu ya, hanya orang sudah tahu salah tapi susah merubahnya, namanya itu salah apa kaprah ya. Ya, jadi iya sudah mendarah daging kalau siapa dia? Seorang ulama. Padahal banyak ulama itu ya. Harusnya bersadar ya. Iya itu tadi. Jadi kalau ulama itu orangnya jumlahnya lebih 3. Kalau seorang alim, alimun alimani ulama. Siapa Syekh bin Bas? Dia ulama. Padahal satu. Tapi mungkin karena sudah ini sudah sulit dirubahnya, sudah menyebar itu. Jadi ya sudahlah. Jamak sebenarnya ya. Jadi bukan satu tapi banyak. Contoh seperti ini. Ulaikar rijalu ulama'u ibad. Laki-laki itu jadi banyak 3 orang lebih para ulama, para alim yang besar. Terakhir nomor 13, hadzan nahru kabirun. Hadzan nahru kabirun. Nah, sekarang an-nahru adalah ghairu aqil. Jamaknya apa? Sungai. Nah, itu dalam Al-Qur'an banyak itu. Tajri min tahtihal anhar. Iya, jadi al-anhar. Nah, jadi apa? Hadhil anharu. Iya betul. Hadhil anharu. Hadhil anhar. Kabirotun. Sungai-sungai ini besar. Baik, kita ulangi bersama dari awal jawabannya dengan apa namanya bersama-sama. Hadza qalamun jadidun. Hadhihi aqlamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Dzalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Dzalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Hadzal darsu sahlun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Hadzal maktabu maksurun. هذه المكاتب مكسورة. هذا مسجد جميل. هذه مساجد جميلة. هذه ساعة رخيصة. هذه ساعات رخيصة. Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Hada talibun jadidun. Ha'ulai tullabun jududun. Dalika rajulu alimun kabirun. Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun. Hadha an-nahru kabirun. Hadhihi al-anharu kabiratun. Baik. Lanjut ke tamrin 3 sedikit lagi, mudah-mudahan kita malam ini bisa menyelesaikan karena sedikit insyaallah ya. Di tamrin 3 ini kita suruh ngisi. Doa fil amakinil khaliyati dha' taruhlah gitu ya, isilah fil amakinil khaliyati di tempat-tempat yang kosong, artinya di titik-titik. Fi ma yali berikut ini akhbaran munasibatan, yakni khabar-khabar yang sesuai. Nah, jadi jamaknya khabar akhbar, jamaknya khabar akhbar. Kenapa dibaca dengan mansub akhbaran? Karena apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dari kata dha' fil amr, maf'ulun bihnya itu agak jauh. Ada fasal di situ ya. Ada pemisah. Fil amakinil khaliyati fima yali. Baru masuk akhbaran munasibatan. Maf'ul bihi ya. Kalau dalam pelajaran nahu, antum insya Allah sudah banyak belajar nahu. Ini harus dikenalkan sedikit-sedikit istilahnya. Baik. Jadi intinya kita sudah mengisi khabar-khabar yang sesuai. Sesuai nanti kamu antum lihat kalau misalkan dia mudzakkar ya harus mudzakkar, kalau misalnya muannas harus muannas, kalau jamak ya harus jamak, kalau jamaknya yang akhil disesuaikan, yang ghairu akhil juga harus tepat ya. Taib, nomor satu, al-baitu siapa gilirannya? Taib, akhi, gimana jawabannya? Al-baitu? Boleh. Al-baitu ba'idun. Ahsan, tak bagus sekali. Itu khabarnya mufrad. Ya. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Nomor dua, an-nujumu. Masya Allah, ahsan, tak. An-nujumu jamilatun. Nomor tiga, akhi? Al-babu maftuhun. Iya, al-babu maftuhun. Jayid, bagus. Empat. Al-qalamu maksurun. Ahsanta. Bagus. Lima. Al-buyutu. Iya, bagus sekali. Mak, tahu arti al-buyutu? Bait-bait, ya. Rumah-rumah, ya. Al-buyutu jamak daripada al-bait. Jadi, datun. Bagus sekali. Nama Rokmusadis, nomor enam. Iya. Maftuh ya. Iya maftuh hatun mana? Yang oh kalau tertutup mughlaqatun. Iya. Kalau maksudnya tertutup bukan maftuh tapi mughlaqah. Iya. Iya, mughlaqatun itu artinya tertutup, mughlaq. Tulisannya gini, mughlaqatun. Ini artinya tertutup. Mughlaqatun. Ini tertutup. Lawan daripada terbuka adalah mughlaqah. Tertutup. Al-abwabu mughlaqatun. Ahsanta, bagus. Rokmus sabi' nomor 7. As-sayyaratu jamilatun. Tayyib, bagus sekali. Rokmus samin. Al-mindilu wasikun. Nah, di situ wasikun tidak panjang dibaca, tapi wasikun. Wasikun, iya gitu. Bukan wasikun, tapi wasikun. Al-mindilu wasikun. Ah gitu. Al-mindilu wasikun. Rokmutasi. Nomor 9. Ya, al-fanadiku adalah jamak daripada al-funduku. Hotel. Hotel-hotel itu apa? Hati-hati di sini jamak. Jamak maksudnya nanti antum khabarnya harus mu'anas karena dia jamak ghairu akil. Hotel-hotel itu apa misalnya? Al-fanadiku. Al-kibar. Bukan al-kibar. Maksudnya besar ya? Kabiratun. Iya, al-fanadiku. Al-fanadiku yani hotel-hotel itu kabiratun. Gitu ya. Al-fanadiku kabiratun, hotel-hotel itu besar. Atau al-fanadiku tinggi apa tinggi? Aliyatun. Tinggi-tinggi pencakar langit gitu ya. Al-fanadiku aliyatun, yani tinggi-tinggi hotelnya 100 tingkat, 150 misal gitu ya. Bukan jamak ini sifat. Nah, mensifati. Dia mufrad dia, mufrad. Masalahnya al-fanadiku itu kan ghairu akhir. Ya, jadi maka di sini khabarnya adalah mufrad aliyah. Kalau misalkan jamaknya ya aliyat. Aliyat, ini tinggi-tinggi, aliyat. Jamak mana salim? Aliyat. Bisa, tawilatun. Ini tinggi bisa. Bermana panjang tinggi sama al-fanadiku tawilatun. Ya ini maknanya bukan panjang tapi tinggi. Aliyah juga bisa. Itu muradif sih. Jadi apa namanya? Sinonim. Ya. Tapi mana tawil itu bisa bermana panjang. Bisa juga bermana tinggi bisa. Tapi kalau aliyah ini udah pasti tinggi ini. Baik. Nah, Samir kita lanjutkan. Rokmul Asyir nomor 10. Iya. Maksudnya bukan at-tolab, at-tul. Bukan at-tol, tapi at-tullabu. Ini jamak daripada talibun, at-tullabu. Judu, jududun. Ya, bagus sekali. Nomor 11, antum ahi. Al-kumsonu wasihatu. Iya, al-qumsanu wasikhatun. Iya. Al-qumsan itu jamak daripada qamis, maka apa khabarnya wasikhatun. Wasikhatun karena dia al-qumsan jamak, maka khabarnya muannas. Kotor. Baju-baju itu kotor kan gitu ya, wasikhatun. Kalau mudzakarnya wasikhun, muannasnya enggak tambahkan tak marbutoh. Wasikhatun. Baik, jawaban al-baitu ba'idun, an-nujumu jamilatun dan seterusnya sudah bagus itu semua. Terakhir, tamrin terakhir, tamrin 4, hati. Hati itu datangkan. Ya, datangkan jam'al kalimatil atiyati. Jahati datangkan jam'al kalimat, yakni jamak dari kata-kata yang akan datang. Jadi antum sebutkan jamaknya, satu orang satu. Menyebutkan mufradnya, isi mufradnya dulu, kemudian baru sebelahnya jamaknya. Ini untuk murojaah pelajaran yang sebelumnya ini. Baik, siapa giliran siapa? Iya, fadol. Bagus, antum? Ya. Baitun buyutun. Enggak pendek. Baitun bukan buyutun. Buyut. Buyutun ya. Terus? Bagus. Bagus. Kalau nggak salah bukan hamirun tapi humurun, iya. Oh, hamirun ya. Ada dua ya. Di halaman berapa itu? Iya, himar, humurun atau hamirun. Kalau hamirun mana jawabannya? Ana belum tahu nih, lupa kali. Ada dua memang, ana ingat ada dua. Halaman berapa? Pernah kita bahas bersama insya Allah waktu itu ya. Jadi himar, humurun dalam kurung atau sebelahnya apa gitu ya. Ada dua. Coba yang masih ingat di mana, di halaman berapa? Tentang himar. Himar artinya keledai. Kalau di halaman di sini misalkan di halaman 93 itu ada hada himarun, hadhihi humurun. Iya. Kalau yang satunya itu lupana ya. Baik, labas nanti kita sebutkan saja di antaranya yang sudah jelas di buku, yakni humurun. Iya, humurun. Memang ada dua sih, satu lagi itu apa? Ada lupa. Baik, berikutnya hi. Iya, sarirun jadi sururun. Sarirun, sururun. Terus berikutnya? Nahrun. Anharun. Terus? Sayyaratun. Berikutnya? Kalbun, jamaknya apa? Bukan. Seperti mensifati khawarij. Bukan. Kilab. Kilabun nar. Kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Gitu ya. Nah itu adalah jamak daripada kalbun. Kilab. Kilabun. Iya. Anjing-anjing. Antum berikutnya hi. Iya. Jamaknya? Ta'iratun. Kapal terbang. Berikutnya? Iya. Durus. Berikutnya? Bukan abhar. Bahrun ada dalam Al-Quran banyak itu. Wal apa dalam surat At-Takwir atau dalam surat Al-Infitor. Bahrun al-bihar. Wal biharu fujirat atau wal biharu sujirat gitu ya. Jadi bihar, wal bihar. Bukan abhar tapi bihar. Di halaman sebelumnya sudah pernah di sudah tulis belum? Bahrun ada tuh. Bihar, nah itu halaman 93, bihar wal bihar. Kitabun, kutubun, komisun, kum, kumson itu sama seperti di tamrin 3, halaman nomor 11, kumson, ya. Kemudian berikutnya, darrajatun, darrajat, rohnya juga panjang ya, darrajat, ya. Jadi jimnya dipanjangkan jadi jama muannas salim darrajat. Artinya sepeda-sepeda. Berikutnya, terakhir belum ya? Haklun hukul. Ya, haklun hukul, ini ladang. Haklun jamaknya hukul. Ya, itu hukul itu di mana adanya? Enggak maksudnya di mana di ininya? Ditemukannya di mana di sini di buku? Baru ya? Ada. Pernah ada ya, pernah ada. Jadi haklun itu jamaknya hukul, hukul. Iya. Ya memang karena sering libur jadi begini. Ada yang lupa ya di halaman berapa gitu. Padahal sih kelewat sudah. Haklun itu jamaknya hukul. Oh iya nih, seperti himar al-hamir nah di sini. Di halaman 96, hadhil humuru lil fallah. Nah sini bisa al-humuru atau al-hamir ya, hamir. Himar humurun atau hamirun iya. Kalau haklun itu hukul itu di kalimat ada yang mana barangkali ketemu. Al-muhim jadi hukul ya, betul ya. Terakhir-akhir jabal. Jibalun ya, alhamdulillah. Sudah selesai alhamdulillah di pelajaran ke-7 ini, 17 maksudnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di situ di kotak al-kalimatul jadidah, ini kosakata yang baru. Asy-syarikatu jamaknya syarikat. Mana syarikat? Iya, atau sebenarnya asy-syarikat itu bisa masuknya ke pabrik maknanya. Asy-syarikat ya ini syarikat ya, artinya PT gitu ya, PT perseroan terbatas ya. Makna yang lebih tepatnya memang usaha bersama, asyirka ya, begitu asyirka. Jadi usaha yang sifatnya bersama, koperasi atau PT kan kadang-kadang ada patungan ya. Jadi asyirka itu maknanya ya perusahaan lah gitu. Perusahaan syirka, perusahaan ya, perusahaan yang skalanya besar gitu. Kalau yang skalanya kecil kan CV gitu ya, atau usaha dagang gitu ya. Tapi kalau asyirka itu udah pabrik, ada seperti itu. Yang sudah skalanya besar. Mudirus syarikah berarti apa? Direktur perusahaan. Iya, direktur perusahaan. Rohisun murah. Al-Qamisu jamannya kumsonun. Kumsonun. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan malam ini kita merupakan awal dari daris-daris yang berikutnya insyaallah. Kalau cuaca tidak hujan, kita akan adakan lagi insyaallah pada pertemuan mendatang dan hari-hari yang mendatang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.